min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kepada para pendidik, bapak ibu guru, ustaz dan ustazah, serta orang tua, wali murid dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis walaupun di media, namun semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dari apa-apa yang kita usahakan dalam belajar ini, terutama dalam pendidikan anak-anak kita. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian pendengaran, penglihatan, dan perasaan agar kalian bersyukur. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian menjadikan rasa ingin tahu pada setiap manusia, yang rasa ingin tahu itu menjadikan manusia ingin mengenal banyak tentang dunia ini dengan as-sam'u, yaitu dengan pendengaran, al-basor dengan penglihatannya, dan al-fu'ad yaitu dengan perasaannya. Maka tiga indera ini ya, menjadikan anak itu dalam belajar itu memiliki tiga gaya, yaitu yang pertama dengan mendengar, yang kedua dengan melihat, yang ketiga adalah dengan merasakan, yaitu dengan banyak bergerak. Nah, ini masing-masing anak pun juga akan berbeda-beda dalam gaya belajar ini. Terus kemudian dengan adanya tiga indera ini, maka terjadilah sebuah proses ya, yang disebut dengan proses belajar. Dan ini adalah fitrah masing-masing manusia. Sebab setiap manusia terlahir dalam keadaan dalam dirinya telah diberi kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa ingin tahu. Oleh karena itu, maka belajar merupakan fitrah setiap manusia. Jadi kalau ada orang kok tidak mau belajar, malas belajar, atau ada anak yang susah untuk melakukan proses belajar, itu pertanda bahwa fitrahnya itu terluka ya. Tidak seperti aslinya. Aslinya anak itu pembelajar, tapi ketika dia menjadi tidak seorang, menjadi sosok anak yang tidak pembelajar, maka ada sesuatu yang bermasalah pada dirinya, yaitu fitrah belajarnya terluka atau karakter belajarnya terluka. Nah, ini menunjukkan bahwa sejatinya setiap anak itu ingin belajar. Ya, dari tadinya tidak tahu apa-apa, kemudian dengan diberi indera oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa ingin tahu tadi, maka terjadilah proses belajar. Proses belajar menurut beberapa ahli itu adalah sebuah upaya, usaha setiap individu ya, untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang menjadi lebih baik baik dalam bersikap, ya, baik dalam memahami atau dalam hal ini adalah pengetahuan ataupun dalam hal keterampilan. Jadi belajar itu merupakan upaya, usaha, ya, seseorang atau setiap individu, ya, dengan menggunakan tadi pendengaran, penglihatan dan perasaannya, maka dia akan mempelajari, akan memikirkan tentang apa yang telah dilihat, ya, yang didengar dan yang dirasakannya, dengan harapan akan terjadi perubahan tingkah laku pada dirinya menjadi lebih baik, baik dalam bersikap, ya, ya, dalam sikap, dalam pengetahuan maupun keterampilan. Mengapa kita menyebutkan perubahan perilaku atau tingkah laku dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan? Sebab manusia itu memiliki hati, ya, memiliki akal dan memiliki fisik, ya. Maka tiga ini harus dikembangkan, ya. Tiga ini harus ditumbuhkan. Dengan tumbuhnya hati, maka akan benar dalam bersikap. Dengan tumbuhnya akal, maka akan menjadi paham atau berilmu. Dengan tumbuhnya fisik, maka akan menjadi terampil. Nah, ini maka semua unsur pada diri manusia, hati, akal, dan fisik, dalam proses belajar maka akan ditumbuhkan semuanya. Itu yang kita pahami tentang masalah makna atau arti dari belajar. Terus selanjutnya, setelah setiap orang itu adalah pembelajar, berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik, itu adalah fitrah dan kecenderungan setiap manusia. Lalu cara belajarnya orang itu bagaimana? Cara belajar manusia itu bagaimana? Ada tiga cara belajar. Cara belajar yang pertama adalah dengan cara at-taqlid, yaitu meniru. Ya, meniru, yaitu ada yang menyebut dengan istilah imitation. Ya, setiap orang itu dengan apa yang dia lihat ada kecenderungan dia meniru apa yang dia lihat. Kemudian cara yang kedua adalah at-tajribah. Cara belajar kedua adalah at-tajribah, yaitu eksperimen, atau bahasa yang lebih mafhum adalah trial and error. Mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi, begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah at-tafkir, yaitu berpikir, ya. Yaitu dengan menggunakan akal, ya, maka dia memahami apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Nah, at-taqlid, at-tajribah, dan at-tafkir ini merupakan cara belajar manusia atau cara belajar anak-anak kita yang masing-masing itu memiliki fase emas. Ketika mereka masih kecil, ya, cara belajarnya adalah dengan at-taqlid, yaitu meniru. Ketika mereka sudah mulai tamzis, ya, fase 7 sampai 10 tahun, maka cara belajar mereka dominan pada at-tajribah, trial and error. Terus kemudian ketika mereka sudah menjelang balig dan setelah balig, maka mereka sudah mulai tumbuh cara belajarnya, yaitu dengan at-tafkir, yaitu berpikir. Nah, ini tentang cara belajar. Terus kemudian selanjutnya, di mana, kapan dan bagaimana cara anak belajar? Jawabannya adalah anak akan belajar dimanapun, kapanpun dan dengan cara apapun. Jadi kita sebagai orang tua, terutama orang tua zaman ini, zaman digital ini, janganlah memahami bahwa belajar itu hanya bisa dilakukan di bangku sekolah. Sehingga anak yang disebut anak belajar itu adalah yang duduk di bangku sekolah. Dia dengan duduk tadi membaca, menulis, menghafal, ya. Sehingga anak-anak yang mungkin dia tidak mau masuk kelas, atau mungkin bisa jadi anak yang tidak bersekolah, maka disebut tidak belajar. Hendaklah kita orang tua tidak mendefinisikan sebagai hal yang tadi. Ya, maka belajar yang sebenarnya untuk mendapatkan perubahan perilaku yang menjadi lebih baik itu adalah dimanapun ya, tempatnya ya, kemudian kapanpun waktunya dan bagaimanapun caranya. Itu masing-masing anak memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, maka dengan adanya kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun itu, maka tempat belajar yang tepat bagi anak, ya tempat belajar yang tepat bagi anak itu adalah kehidupan yang sebenarnya, ya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan nyata. Jadi anak terlibat langsung dalam kehidupan nyata, itulah tempat belajar yang terbaik bagi anak, yaitu di kehidupan, di dalam sebuah kehidupan nyata. Ini cara belajar anak ya. Sehingga dengan demikian, kalau dia belajar dalam sebuah kehidupan, dalam sistem kehidupan nyata itu, maka anak akan banyak belajar dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi ya. Contoh misal, ketika ada momen yang jarang terjadi, misal dikunjungi oleh saudara, mungkin bisa jadi setahun sekali atau mungkin 5 tahun sekali dikunjungi oleh saudara. Nah, kemudian ketika berbuat kesalahan, terus kemudian ketika terjadi pertengkaran, ketika anak menghadapi masalah, itu semua adalah merupakan media-media pembelajaran yang efektif bagi anak-anak. Misalnya begini, hal-hal yang jarang terjadi ya dalam belajarnya anak, yang dimanfaatkan untuk belajarnya anak, antara lain yaitu kedatangan saudara dari luar kota atau luar Jawa, bahkan luar negeri. Bisa jadi kejadian itu terjadi setahun sekali, atau bisa jadi 5 tahun sekali, mungkin 10 tahun sekali. Nah, suatu ketika satu keluarga yang dimana anaknya itu sedang bersekolah, itu kedatangan tamu jauh yang jarang datang, ya jarang datang berkunjung. Qadarullah, ketika tamu itu datang, ya waktunya itu bertepatan dengan ketika anak itu bersekolah, sebagai contoh. Padahal kesempatan untuk belajar menghormati tamu yang jauh tadi, untuk mengenal saudara, ya, untuk menguatkan persaudaraan dengan tamu yang datang tadi, itu peluang yang sangat langka. Ya, tapi kedaruh kebetulan itu bersamaan dengan anak itu bersekolah. Maka seharusnya ya, ketika orang tuanya atau anaknya minta izin untuk tidak masuk sekolah dengan alasan ingin bertemu saudara yang jauh, yang jarang berkunjung, ingin menghormati mereka, ingin melayani mereka, seharusnya sekolah itu mengizinkan. Sebab itu merupakan proses belajar anak yang sangat luar biasa, jarang-jarang terjadi ya. Maka hendaknya sekolah itu, pihak sekolah untuk mengizinkan anak tersebut ya, untuk anak itu belajar bagaimana menghormati tamunya, atau mungkin ingin mengenal lebih dekat dengan saudara-saudaranya yang jarang berkunjung. Dan insya Allah itu lebih besar faedahnya bagi pembelajaran si anak ini. Nah, cuma kadangkala yang perlu, yang disayangkan itu, ada sebagian lembaga yang sama sekali melarang ya, melarang dengan tegas anak tidak boleh pulang atau izin ya, walaupun itu adalah tamu dari jauh. Nah, sehingga kesempatan dia untuk bisa bersengkrama, ngobrol dengan tamu atau melayani tamu itu hilang. Karena apa? Karena adanya larangan oleh pihak lembaga yang tidak mengizinkan anak untuk izin sejenak pulang untuk melayani tamu tersebut. Nah, ini kadangkala kita menganggap bahwa ketika anak enggak masuk sekolah atau izin melayani tamu itu dianggap tidak belajar, padahal itu belajar yang sangat luar biasa. Ingat, belajar tadi itu terkait dengan sikap yaitu merasakan ya. Ya, terkait dengan pengetahuan ya, terkait dengan keterampilan. Ini melayani tamu itu dominan pada sikap ya. Pada sikap, kemudian juga mungkin pada fisik ya, karena melayani. Nah, ini kesempatan ini hendaklah dimanfaatkan bagi anak untuk belajar. Kemudian ketika berbuat kesalahan ya, ketika anak berbuat salah ya, terutama yang mereka itu sebelum balik, maka sejatinya kesalahan mereka itu adalah media paling efektif untuk mereka belajar. Ingat tadi ada sebuah cara belajar yang disebut dengan at-tajribah, trial and error. Namanya error itu kan kesalahan, mencoba gagal, gagal itu kan kesalahan. Nah, kalau kita tidak menghargai kesalahan anak, ya, selalu kita mungkin menegur, melarang, bahkan memarahi ketika anak berbuat salah, maka kesempatan belajar anak dengan kesalahan itu menjadi tidak maksimal, ya. Anak bahkan mungkin tidak bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan, ya. Karena apa? Karena sikap orang tua atau pendidik yang kurang menghargai kesalahan-kesalahan anak. Padahal mereka anak-anak itu tidak ditata dosanya, apalagi sebelum tamyiz. Ya, tamyiz saja belum, jadi mereka enggak paham mana yang baik, mana yang buruk, ya tidak paham. Ya, maka ketika berbuat kesalahan, ya bisa jadi itu kesempatan kita untuk memahamkan mereka. Kemudian untuk anak-anak yang SD, ya, itu mereka ketika berbuat salah, mereka sedang puncak-puncaknya trial and error. Jadi salah bagi mereka itu hal yang sangat wajar. Tapi mengapa kadang-kadang kita itu mencela atau tidak ridho dengan kesalahan mereka? Nah, ini justru yang akan menjadikan karakter belajar anak itu tidak tumbuh, ya. Ini makanya hendaklah para pendidik itu, bukan kita istilahnya menyediakan atau memfasilitasi anak biar berbuat salah, bukan demikian, ya. Kesalahan setiap anak pastilah terjadi, ya. Namun jangan sampai kita tidak menghargai anak gara-gara dia berbuat kesalahan. Karena memang belajar dari kesalahan itu sangat efektif sekali, ya, sangat mudah diterima oleh anak dan sangat mendalam sekali keilmuannya terkait dengan masalah belajar dari kesalahan ini. Kemudian kadangkala jadi pertengkaran pada diri anak. Kalau memang kita pertimbangkan, seandainya kita menghakimi mana yang salah, mana yang benar, pasti mereka ya tidak akan terima walaupun memang benar-benar salah. Maka hendaklah yang kita lakukan adalah bukan penghakiman, tetapi dengan apa? Pendampingan. Ya, pendampingan dengan mereka tanpa menyalahkan, tanpa menghakimi. Ada yang mungkin kondisi anak demikian, tapi ada juga yang mungkin kita perlu menghakimi. Apabila kondisi anak itu imannya sudah kuat, ya, kemudian karakter belajarnya sudah tumbuh, nah ini bisa kita lakukan dengan menghakimi. Ya. Jadi kita perlu melihat kondisi masing-masing anak dalam mengatasi permasalahan mereka untuk pembelajaran mereka. Kemudian berikutnya, ketika mungkin anak sedang mengalami masalah, sedih, mungkin enggak punya uang atau kehabisan uang saku, atau mungkin mainannya rusak, ya, atau mungkin temannya pindah sekolah sehingga jauh enggak bisa ketemu, ini pun juga bisa dijadikan media-media untuk pembelajaran anak, ya, sehingga anak betul-betul bisa mengambil faedah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi akhirnya bisa kita katakan, Bapak Ibu semua, terkait dengan masalah belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun ini, itu tidak terbatas hanya pada ruang kelas yang dibatasi dengan tembok-tembok, ya. Tetapi ternyata belajar itu leluasa sekali dimanapun. Anak di lapangan bisa belajar, anak di tetangga bisa belajar, di rumah bisa belajar, di sekolah pun juga bisa belajar, ya. Dimanapun dia itu bisa belajar. Nah, ini kapanpun, karena waktu itu tidak terbatas. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore. Itu kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Maka itu adalah kesempatan belajar bagi anak. Dan bagaimanapun, ya, cara belajar tidak hanya duduk manis, menulis, membaca, menghafal. Tapi dengan berbuat salah tadi, ya, kadang buat orang jengkel itu belajar, ya, kemudian bertengkar, ya, mungkin sebagian orang mengatakan bahwa itu bukan belajar, tapi ternyata dengan pertengkaran itu muncullah belajar, ada proses ingin memperbaiki diri, ya. Jadi perlu kita perhatikan dengan masalah ini, ya. Jadi jangan terlalu kaku, terbatasi oleh satu definisi yang sempit, ya, bahwa belajar itu adalah menghafal, memahami, ya, Kita seringnya mendefinisikan belajar itu memahami, hanya mengandalkan akal. Padahal perubahan perilaku itu ada pada sikap, antara lain yaitu hati, bisa juga pada fisik, ya. Nah, sehingga bukan hanya kognitif atau akademis saja yang mungkin perlu dipelajari, tapi berperasaan, ya, berempati, latihan fisik itu juga merupakan belajar. Itu mungkin yang saya sampaikan, ya, terkait dengan masalah belajar yang begitu merdekanya anak-anak, ya, yang begitu leluasanya, ya, sehingga ketika mereka mengenal hidup ini, ya, kemudian terjadi kejadian-kejadian yang di luar biasa, kebiasaan misal jarang terjadi, ya, maka itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak kita. Contoh misal tadi, yang contoh yang pertama, ada tamu dari luar kota. Coba seandainya bayangkan, seandainya sekolah atau gurunya yang mendatangkan tamu tersebut dari luar kota, tentu saja biayanya lebih tinggi, ya. Tapi dengan adanya tamu dari luar kota yang datang begitu saja, ya, tanpa kita mungkin membelikan tiket dan sebagainya, tapi mereka mau datang, itu kan berarti suatu hal yang sangat murah, mudah, ya, dan faedahnya masya Allah luar biasa. Jadi intinya belajarnya anak adalah belajar di kehidupan nyata. Itu adalah tempat belajar yang terbaik bagi anak-anak kita. Tentu saja pembelajarannya disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan mereka. Demikian, ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan atas pemaparan dan penjelasannya di kesempatan malam hari ini mengenai materi kita yang berjudul Belajar Dimanapun, Kapanpun, dan Bagaimanapun. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp ataupun live chat YouTube. Baik, yang pertama, sebelumnya kami bacakan dulu ini bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 0898-0092-588, 0898-0092-588, ataupun dapat juga melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran. Baik, pertanyaan pertama datangnya dari WhatsApp, dari Ummu Sahi dari Aceh, Ustaz. Bagaimanakah cara menghadapi anak yang dikatakan guru dan teman-temannya sebagai anak yang baperan dan sensitif? Anak jadi teman-temannya atau orang sekitarnya jadi enggan mendekatinya karena teman-temannya takut kalau ia baperan. Namun si anak mampu belajar meski tidak memiliki teman, dan lebih cenderung memilih sakit daripada orang lain yang sakit karena sikapnya. Mudah sekali prihatin dengan kondisi orang lain meski ia harus dijauhi. Apakah ego orang tua yang tetap meminta anak agar kuat, bertahan, dan sabar sementara anak sudah lelah dan menyerah karena orang tua tidak ingin anaknya sampai putus asa dari ilmu agama? Mohon nasihatnya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Yep. Dari Ummu Sahi yang ada di Aceh, ya, barakallahu fikum. Anak itu ada bermacam-macam tipe, sebagaimana yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ada anak yang cerdas dalam berperasaan, yang disebut emotional quotient-nya itu tinggi. Kemudian ada anak yang cerdasnya itu di bidang intelligent quotient, ya, dalam akademis, dalam menganalisa, dalam menghitung, menghafal, itu yang disebut dengan IQ. Kemudian ada anak juga yang cerdasnya itu di fisik, terampil banget fisiknya, ya. Bisa nanti diterapkan dalam olahraga, bisa diterapkan dalam keterampilan. Nah, ini disebut dengan physical question. Jadi ada anak yang cerdas di perasaan, pikiran, dan fisik. Tidak semua anak itu memiliki tiga-tiganya dominan. Ada yang dominan di perasaan, nanti akademisnya atau berpikirnya itu lemah, dan fisiknya lemah. Ada yang memiliki dua, di perasaan dan fisik kuat, nanti berpikirnya lemah. Ada yang dominan di berpikir, anaknya cerdas, egonya tinggi, matematikanya bagus, menghafalnya bagus, tapi ternyata empatinya rendah, fisiknya lemah. Ada yang cerdas dalam berpikir dan fisiknya kuat juga ada. Jadi cerdas perasaan, cerdas pikiran, dan cerdas fisik ini ternyata masing-masing anak beda-beda. Ada yang dominan pada satu sisi, ada yang dominan merata tiga-tiganya, tapi ternyata tidak lebih unggul dibanding yang lain, ya. Ada yang dua, dan sebagainya. Maka sebelum kita mendidik mereka atau menuntut anak atau mentarget pendidikan anak, terlebih dahulu kita harus mengenal kondisi mereka. Nah, langsung kita kembali ke pertanyaan tadi. Anak yang baperan itu tipe anak yang cerdas dalam perasaan, ya, cerdas dalam perasaan. Nah, cerdas dalam perasaan ini bisa jadi mungkin dia itu lemah dalam berpikir. Ini bawaan. Jadi kuatnya itu di perasaan. Maka jangan dibandingkan dengan anak yang pintar berpikir, yang cerdas berpikir. Bisa jadi anak yang cerdas berpikir nanti perasaannya tidak sekuat anak Anda ini, atau yang kuat fisiknya juga mungkin perasaannya tidak sekuat Anda. Jangan dibandingkan, ya. Jadi anak jangan dibanding-bandingkan jika mereka itu memang asalnya berbeda, ya. Nah, kalau sudah cerdas dalam perasaan ini, maka kita bagi lagi menjadi tiga dalam cerdas perasaan ini. Yang pertama, dalam berperasaan anak itu adalah senang mempengaruhi. Yang kedua adalah senang bekerja sama sejajar dengan orang lain, ya. Kalau yang mempengaruhi tadi itu cenderung di atas orang lain. Ada yang anak dalam berperasaan itu adalah senang melayani orang lain. Nah, tipe anak yang ditanyakan ini adalah tipe yang ketiga ini. Sudah cerdas dalam perasaan, ternyata dia itu pada suka melayani. Nah, anak-anak yang suka melayani ini ciri-cirinya, dia lebih suka mendahulukan orang lain. Lebih saya sakit tidak apa-apa, yang penting teman saya tidak sakit, ya. Saya lapar tidak apa-apa, yang penting teman saya tidak lapar. Ini walaupun itu terkait dengan sakit jiwa maupun sakit perasaan hati maupun sakit fisik, itu anak-anak cenderung lebih menerima. Jadi kecenderungan dia itu memposisikan diri di bawah orang lain, nyaman di bawah orang lain. Dan di bawah ini bukan di bawah derajat atau kemampuan, tetapi dalam hal pelayanan, ya, memposisikan diri demikian. Maka anak yang demikian ini jika dipaksa harus pandai dalam akademis, ya, maka akan terluka fitrahnya. Dia enggak mampu. Ya, satu sisi perasaannya yang peka tadi tidak dihargai, malah dianggap masalah bagi orang tua. Nah, potensi yang dianggap masalah bagi orang tua itu sangat melukai fitrah anak. Terutama dalam hal ini adalah pengakuan terhadap anak itu tidak tertuntaskan. Akhirnya apa? Anak menjadi tidak semangat belajar, merasa orang tuanya tidak sayang kepadanya, merasa dirinya tidak berpotensi. Sehingga yang dikhawatirkan tiga-tiga karakter, tiga-tiganya fitrah atau karakter itu tidak tumbuh. Baik karakter keimanan, ya, merasa tidak disayang, ya. Baik karakter belajar, merasa dirinya itu tidak mampu, ya, enggak nyaman, tidak diakui. Kemudian tidak merasa tidak punya potensi, karena justru dalam bakat, dalam perperasaan itu tidak dihargai, karena orang tua memaksakan untuk di bidang yang berpikir, dalam hal hafalan. Padahal memahami ilmu agama itu tidak semua anak itu dominan pada pemahaman saja, hafalan, pengetahuan. Tapi ada juga orang yang memahami ilmu agama bagi anak ini adalah dengan perasaannya. Mungkin dia kuat dalam akhlak-akhlak tertentu, ya, akhlak misal al-ithar, yaitu melayani orang lain, ya, akhlak tawadhu, ya, akhlak qona'ah, itu mungkin dia dominan di situ. Walaupun mungkin dalam akhlak seperti as-saja'ah, as-sahamah, ya, as-saja'ah itu pemberani, as-sahamah kerja keras, mungkin dia di situ ada kekurangan atau lemah di bidang itu. Maka kita harus mengakui ini. Maka yang kita kuatkan adalah potensi yang dia miliki. Coba sekarang banding, apa namanya, kita renungkan sejenak. Kira-kira kalau anak yang demikian tadi, ya, akademisnya lemah, cara berpikirnya lemah, tapi perasaannya sangat kuat, kira-kira peran yang cocok di masa depan itu apa untuk anak ini? Mungkin sebagian orang mengatakan masa depannya gak bagus karena mungkin dia gak pintar. Sudah gak pintar, baperan, mudah menangis, mudah tersinggung. Tapi kalau kita renungkan peran-peran yang terkait perasaan itu, antara lain contoh misal perawat, ya, perawat. Seorang perawat itu perasaan yang mereka gunakan, perasaan dan fisik. Karena dia sering melayani orang lain, ya, melayani pasien. Terus kemudian bisa menjadi seorang relawan. Relawan itu mendahulukan orang lain. Kemudian bisa menjadi seorang konselor, ya, yang melayani orang lain. Itu perasaan semua di sini. Kemudian bisa menjadi guru TK. Itu juga perasaan yang dominan. Menjadi seorang pengasuh anak yatim piatu, mungkin di pondok pesantren, itu perasaan juga yang dominan. Maka kita perlu memahami bahwa tidak semua peran, ya, peran atau profesi dalam kehidupan itu semuanya menggunakan akal. Ada yang menggunakan fisik, ya, contoh misal seorang pemborong, seorang pelaksana lapangan, itu fisik, ya. Ada yang menggunakan perasaan, yaitu para perawat, konselor dan sebagainya, itu menggunakan perasaan yang dominan. Walaupun juga ada yang dominan di berpikir, ya, itu misal ahli ilmu, ya, peneliti, dosen, ya, kemudian ahli fikih, itu adalah menggunakan pikiran. Jadi kesimpulannya adalah jangan banding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Yang kedua adalah pahami tentang kondisinya bahwa anak tersebut adalah kuat di perasaan. Jangan paksakan untuk dikognitif, apa namanya, dikognitif atau akademisnya, karena itu kelemahan dia. Akhirnya dia merasa dirinya tidak hebat. Justru itu akan mematikan atau melukai fitrahnya. Akuilah perasaan bapernya itu, ya, dengan kita sering curhat dengannya, memperhatikan dia, mendengar ceritanya. Perlakukan dengan lembut, mungkin dengan saudara yang lain itu mungkin agak kasar atau mungkin biasa saja, tapi dengan satu anak ini dengan perasaan yang begitu lembut, ya, dengan halus, karena dia mudah tersinggung. Maka bahasa yang umum, ya, mungkin istilahnya itu hatinya itu gelas-gelas kaca, ya, mudah retak, ya, dengan sedikit perkataan yang mungkin bagi orang lain enggak masalah. Nah, ini ternyata adalah potensi dan bukan kekurangan. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik harus memahami anak-anak yang demikian. Ya, demikian, wa'alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi, oleh Ibu Sakhi di Aceh, dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, pertanyaan kedua masih di WhatsApp, datangnya dari Ummu Fulanah dari Depok. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz Khalid dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, anak saya laki-laki, 3 mingguan lagi usianya 12 tahun dan sudah balig. Anak saya ekstrovert, senang bergaul dan bekerja sama. Sekarang kelas 6 SD. Tahun depan mau masuk SMP, SMP Islam full day, namun bukan pesantren. Pertanyaannya, apa saja yang harus saya perhatikan sebelum mendaftar? Silakan, Ustaz. Baik, ya. Jadi secara asal bahwa anak belajar itu menyenangkan, ya, atau anak itu senang belajar. Dan ternyata cara belajar anak, ya, gaya belajar anak, bidang yang dipelajari anak, itu masing-masing anak beda-beda. Ya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa dalam memilihkan tempat belajar anak itu, orang tua harus memahami terlebih dahulu kondisi anak. Antara yang pertama, ya, tadi cara belajar anak itu beda, ya, baik mungkin at-taklidnya, at-tafkirnya, kemudian at-tajribahnya tadi, kemudian gaya belajarnya itu juga beda, ya, anak itu ada yang cenderung mendengar, melihat, atau dengan banyak bergerak untuk merasakan. Terus kemudian bidang yang ditekuni anak dalam belajar itu juga beda-beda. Kalau kita sudah mengenal ini, kemudian akhirnya kita mengarahkan pada satu sekolah. Bukan akhirnya langsung kita bisa memaksakan kalau kita yakin pilihan anak yang tepat adalah itu. Tapi lihatlah anak-anak, tanya anak ini, bagaimana jika sekolah di sini, kamu cocok atau tidak? Nah, maka ada hal yang mungkin diperhatikan atau dipertimbangkan oleh beberapa lembaga, ya. Walaupun ada beberapa lembaga yang sulit untuk melaksanakan, yaitu adanya program trial. Sebab pengetahuan orang tua dalam memahami keunikan anak, keberbedaan anak dengan anak lain itu beda-beda. Ada yang mungkin kesulitan, sehingga ketika menempatkan atau memilih sebuah lembaga, ternyata anaknya tidak cocok setelah masuk ke sekolah tersebut atau lembaga tersebut. Maka untuk pertimbangan ya, beberapa lembaga ada namanya program trial. Ya, trial adalah mencoba anak di situ untuk memahami sekolah yang ada. Ya, sebab kadangkala anak memahami sekolah yang akan dimasuki itu, dia enggak tahu sebenarnya nanti ketika masuk itu seperti apa. Ya, ketika masuk seperti apa. Nah, kalau ternyata dia di luar dugaan ya, berbeda dengan prediksi atau perkiraan dia, nanti akhirnya menjadi tidak kerasan atau tidak cocok di situ, maka kalau need trial yang tidak apa-apa, anak mungkin bisa ke sekolah yang lain. Maka dengan adanya apa namanya batasan-batasan, harus tahun ajaran ini setelah sekian waktu terlambat gak bisa masuk lagi, itu sebenarnya mengganggu belajarnya anak sebenarnya itu. Harusnya leluasa kapanpun anak itu bisa belajar. Seandainya mungkin merasa tidak cocok dengan jurusannya, kapanpun dia seharusnya bisa pindah. Ya, yang terjadi ya, ketika anak sudah memilih jurusan, contohlah SMK misal, ternyata setelah masuk itu salah jurusan. Nah, sistem yang sekarang ada kan susah ya. Apabila anak sudah salah jurusan, ingin pindah ke jurusan lain, ya ujung-ujungnya harus mengulang lagi di kelas lama. Kalau misal dia salah jurusan di kelas 10 atau kelas 1, ya mengulang lagi kelas 1 lagi. Atau dia harus menunggu 3 tahun dalam keadaan salah jurusan. Ini kan berarti kasihan kepada anaknya, dia belajar yang sesuatu yang dia tidak suka. Akhirnya belajarnya tidak menyenangkan, hanya sekedar formalitas ingin mendapatkan ijazah. Itu rugi waktu banyak sekali, rugi biaya, dan bisa jadi yang dipelajarinya itu mubazir. Jadi tadi yang pertama diketahui adalah mengenal keunikan anak, kemudian yang kedua adalah bagaimana tanggapan anak terhadap sekolah yang akan dimasukinya. Kemudian yang ketiga, setelah anak bersekolah ya, itu kedekatan orang tua harus selalu dijaga ya. Hendaklah orang tua itu tidak selalu menuntut anak setelah pulang ditanya hafalannya sampai mana, ketika di rumah PR-nya apa segera dikerjakan. Tapi setidaknya anak-anak usia yang balik ini, yang 12 tahun atau SMP ya, apalagi dia adalah anak-anak digital ya, anak-anak generasi alfa, ketika pulang kita berusaha untuk menanyakan keadaan dirinya, bagaimana sekolahnya, senang apa tidak. Ketika dia mengeluh kita dengarkan. Kalau kita ada solusi kita sampaikan, kalau enggak ada solusi ya mungkin kita dengarkan saja, hanya mengatakan sabar dulu ya, siapa tahu nanti ada solusi. Itu anak sudah senang sekali. Ya, sudah makan belum? Sukanya makan apa? Ya, ditawari. Kemudian apa yang kira-kira bisa ayah bunda bantu agar kamu nyaman dalam belajar? Keluhanmu apa ketika di sekolah didengarkan? Nah, itu akan menjadikan anak merasa nyaman, merasa disayang. Nah, kalau anak sudah merasa disayang oleh orang tuanya, insya Allah dia akan menjadi imun. Imun apa? Imun sosialnya. Ketika bersosial di sekolah, dia merasa imun, menjadi imun. Karena apa? Ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka dia akan segera lapor kepada orang tuanya. Dan dengan begitu orang tuanya menjadi tahu apa yang dihadapi anaknya, sehingga dengan mudah memberikan nasihat atau saran kepada anaknya tanpa perlu adanya kita memata-matai anak. Nah, ini pentingnya kedekatan atau attachment ya, attachment seorang orang tua, ayah bunda kepada anaknya walaupun dia sudah diserahkan ke sekolah. Jadi jangan pasrah bongkoan kepada sekolah ya, itu akan menjadikan anak tidak dekat dengan orang tua, padahal sejatinya besok yang ditanya ya tentang pendidikan adalah kedua orang tuanya. Demikian, wa'alam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga dipahami ibu yang bertanya tadi dari Depok. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan beralih ke live chat YouTube dari Ibu Nia Kurniasih. Beliau bertanya, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara mengubah mindset orang tua yang lebih mengutamakan pendidikan formal yang mengikuti kurikulum Diknas Ustaz, dan selalu mengutamakan fasilitas untuk menunjang anak-anak belajar? Kemudian pertanyaan satu lagi Ustaz, jika anak dominan dalam hal pemberani, sangat vokal dan kritis, cenderung emosional. Bagaimana cara mengarahkan dan membimbing anak ini agar lebih cocok di bidang apa, Ustaz? Yang pertama tadi adalah tentang mindset, ya, bahwa orang tua itu terlalu mengunggul-unggulkan, ya, pendidikan formal. Jalur pendidikan anak itu juga ada tiga macam. Ada anak yang cocok pada jalur formal, ada jalur akademis, dan memang cocoknya dia itu di sekolah formal. Itu adalah anak-anak yang cerdas dalam berpikir. Ada anak yang cocok dalam kewirausahaan, ya. Itu adalah anak-anak yang ekstrovert, yang cenderung cerdas dalam perasaan, ya, terutama dalam perasaannya itu dalam mempengaruhi dan bekerja sama dengan orang lain. Itu kita sebutkan dalam pembagian bakat beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada anak yang cenderung ke profesional, ya, yaitu anak-anak yang cenderung cerdas dalam fisiknya, menjadi ahli teknik, ya, menjadi pemborong, ya, atau pelaksana lapangan. Nah, ini profesional. Nah, jalur akademis tadi yang cerdas dalam berpikir itu memang saat ini cocoknya adalah sekolah formal. Itu sangat nyaman dia di situ. Nyaman sekali karena memang banyak berpikir dalam kognitif. Anak yang cenderung dalam wirausaha itu biasanya di formal itu dia enggak begitu nyaman. Dia ingin sesukanya, ya. Dia ingin melakukan sesuatu apa yang dia ingin, ya. Tidak suka sesuatu yang serba tertib. Ini dia pokoknya ingin sesuatu spontanitas. Nah, ini tiba-tiba anak yang cerdas dalam perasaan. Kemudian anak yang jalur profesional tadi, yaitu cerdas dalam fisik tadi, itu dia enggak begitu suka dengan banyak teori, ya. Yang dia suka adalah praktek, kerja, kerja, kerja gitu. Ya, itu ada tipe anak yang demikian. Maka anak yang tadi yang ini tipe yang kerja-kerja ini tadi yang tipe profesional, itu sebenarnya idealnya adalah pada jalur pemagangan. Ya, dia magang, itu pas banget karena magang itu langsung praktek, tidak banyak teori. Ada teori tapi yang hanya yang mendukung praktek tersebut. Nah, nanti keabsahan atau legalitas yang diakui oleh lembaga lain atau diakui oleh masyarakat atau perusahaan, yaitu apa namanya sertifikat, ya. Sebab sekarang ada di negeri kita ini adalah lembaga sertifikasi profesi ada, ya, sehingga anak didaftarkan ke situ, dites, akhirnya mendapatkan sebuah sertifikat bahwa dia kompeten di bidang tertentu. Ini jalur profesional. Nah, kalau jalur yang wirausahawan tadi, itu sebenarnya langsung dia belajarnya itu langsung ke dunia nyata, karena dia butuh banyak ketemu dengan masyarakat umum, orang-orang banyak itu. Maka dia langsung saja mungkin dimagangkan. Setelah magang mungkin dia gak butuh ijazah, ya. Kalau yang jalurnya adalah wirausaha, gak butuh ijazah, mungkin dia langsung berwirausaha. Nah, makanya ini ada tiga jalur, ya. Dan kita harus memahami dengan kondisi anak ini, ya. Jalur formal, jalur kewirausahaan yang mungkin dia pendidikannya non formal, ya, bahkan mungkin informal, kemudian jalur profesional. Itu adalah tipe-tipe anak yang terampil, yang enggak suka teori tapi sukanya hanya praktek. Itu nanti dia magang kemudian disertifikasi, ya, keterampilannya itu dibuat menjadi apa namanya, diakui dengan lembar yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi, ya. Itu diakui oleh perusahaan-perusahaan bahwa dia terampil di bidang ini. Contoh misal dia senangnya itu di bidang otomotif, maka nanti akan diuji di bidang perbaikan sepeda motor, mobil, dan alat-alat otomotif lainnya. Kalau dia ternyata kompeten, maka akan mendapatkan sebuah sertifikat, ya. Sertifikat itu bisa dimanfaatkan dia untuk melamar pekerjaan atau mungkin digunakan hal yang lain. Jadi itu, maka kita perlu ketahui, kalau ternyata tadi orang tua yang ditanyakan tadi itu adalah anaknya jalurnya adalah dalam hal kewirausahaan, dipaksakan kepada formal, maka anak akan terluka fitrahnya. Atau mungkin anak sukanya yang profesional tadi, dipaksakan harus ke formal, maka banyak pelajaran yang mungkin dia tidak paham, bisa mubadir, dia hanya patuh untuk mengikuti aturan yang profesional tadi. Nah, karena yang diinginkan adalah praktek, praktek, dan praktek. Itu jawaban yang dari pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk berikutnya yang kedua adalah anak cenderung introvert, ya, pemberani, ya, sifat suka mempengaruhi dan sebagainya. Boleh dikatakan anaknya itu anak yang apa namanya itu tanda kutip ya, sering disebut anak keras kepala. Walaupun di sini keras kepala dalam artian bukan negatif tapi positif, karena itu potensi. Bagaimana mengarahkannya? Kalau anak itu masih SD, ya, maka sering-sering anak itu diberi tanggung jawab, ya, diberi tanggung jawab. Misal di rumah, dah nanti kita kan mau pergi, ya, kita mau outing sekeluarga, mungkin silaturahim ke kakek, nenek atau Pak D, Bule atau Budi. Kamu nanti yang anu ya, yang mengatur rencana ini ya, yang memberikan tugas-tugas kepada adik-adikmu atau mungkin kakakmu, maka dia akan nyaman di situ. Ya, jadi karena dia tipenya tipe koordinator, dia tipenya adalah pemimpin, dia tipenya adalah mempengaruhi orang lain. Maka anak seperti ini sehingga diposisikan yang diatur itu cenderung dia berontak, nggak suka, ya, kadang nggak nyaman. Ya, dia sukanya mengatur, tidak suka diatur. Anak ini kalau posisinya adalah selalu dibuat harus mengalah, ya, mendahulukan orang lain, dia nggak nyaman karena dia justru ingin dilayani malah, ya, dilayani dengan diberi tantangan. Nah, ini gambarannya kalau masih SD demikian, dikasih apa namanya tugas-tugas atau tanggung jawab yang sifatnya mengatur, ya, mengatur, mengendalikan, memerintah, ya, menghadapi orang lain, ya, atau istilahnya berdebat dengan orang lain, nah itu adalah pas untuk dia. Nah, kalau dia sudah besar, itu mulai diarahkan kepada bidang, ya, diarahkan kepada profesinya. Profesi yang cocok untuk anak ini demikian ini ya, di manajemen, ya, manajemen, terus kemudian di bidang apa namanya HRD, ya, atau personalia, kemudian bisa di bidang pengawasan, misal menjadi mandor atau mungkin afwan ya, menjadi debt collector, itu sangat pas dia karena berani menghadapi orang lain. Nah, ini atau mungkin menjadi seorang supervisor, ya. Nah, kaitannya pokoknya apapun jurusan yang dipilih adalah jurusan tersebut belajar tentang ilmu sosial terkait dengan mengatur, mengendalikan orang lain atau manusia. Itu begitu tentang kondisi anak yang ditanyakan tadi. Oleh karena itu, orang tua sebelum menjuruskan itu dipahami dulu. Yang sebab perilaku anak yang demikian ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu adalah memang potensinya, maka jawabannya sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemungkinan yang kedua itu adalah luka fitrah pendidikan sebelumnya. Ya, luka fitrah sehingga dia berani membantah, ya, sukanya mengatur, gak mau diatur karena egosentris belum tuntas. Nah, ini kalau kondisinya yang kedua ini, maka perlu di recovery, ya, yaitu sentuh hatinya terlebih dahulu, ya, sampai akhirnya anak merasa disayang, ya, kemudian setelah itu harapannya anak akan mencintai orang tuanya, setelah itu kemudian orang tua baru memberikan nasihat lisan, ya. Kemudian setelah itu kemudian orang tua baru melatihnya untuk membiasakan. Nah, itu kalau memang karena luka fitrah atau hutang pengasuhan atau luka akibat pendidikan masa lalu, makanya perlu dianalisa. Ya, jadi kalau kemungkinan pertama tadi adalah potensi, itu jawabannya sebagaimana tadi. Tapi kalau terluka berarti kita harus merecovery ulang lagi. Ya, demikian. Oh, alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semua dapat dipahami oleh Ibu Nia Kurniasih tadi yang bertanya melalui live chat YouTube, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kembali ke pertanyaan yang datangnya dari WhatsApp, kali ini dikirimkan oleh Abu Yazid dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kami anugerah yang besar berupa 5 anak. Yang ingin kami tanyakan, anak keempat kami saat ini usianya 8 tahun, perempuan, Ustaz, dan memiliki keunikan yaitu sering membuat kesal. orang tuanya. Sayangnya kami sebagai orang tua sering bereaksi memarahi dan kadang membentaknya. Mohon nasihat untuk kami sebagai orang tua agar dapat mengontrol dan lebih bijak lagi dalam menghadapi anak kami ini. Dan yang kedua, bagaimana akibat psikologi seorang anak jika anak masih menyusu atau ASI, Ustaz? Lebih dari 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Silakan, Ustaz. Baik. Jadi sejatinya itu setiap anak itu menyenangkan, ya. Kalau sampai kemudian orang tua merasa kesal dengan anak, itu sebenarnya yang bermasalah bukan anaknya. Ya, karena setiap anak lahir adalah fitrah. Yang bermasalah adalah bisa jadi adalah pada diri orang tua yang salah persepsi terhadap anak. Ya, salah persepsi terhadap anak. Contoh yang sederhana, ya tadi kesalnya seperti apa tidak disebutkan. Anak yang suka keluar rumah. Ya. Tidak mau belajar baca buku di rumah, sukanya bermain sama teman-temannya. Itu kalau orang tua salah persepsi, maka akan mengatakan anak itu enggak mau belajar. Anak itu sukanya ngelayap atau kelayapan atau keluyuran. Anak itu adalah anak yang tidak berpotensi, anak yang tidak patuh. Itu kalau orang tua salah persepsi. Tapi kalau orang tua memahami kondisi anak bahwa dia adalah ekstrovert, ya bahwa potensinya adalah suka bergaul, maka orang tua akan beranggap apa namanya memahami dan berharap, oh berarti besok mungkin anak saya itu bidangnya di humas, bidangnya adalah di bidang relator, mediator, menjadi duta besar, ya bertemu dengan orang lain menjadi guru, menjadi seorang salesman, menjadi seorang pedagang yang menjualkan barang keluar. Ini kalau orang tua memahami tentang kondisi anaknya. Nah, pertanyaan ini juga mungkin yang perlu dipahami adalah yang pertama, pahami anak dulu, ya, bahwa yang perilaku yang menjadikan kesal itu bisa jadi itu adalah potensi anak. Ya, mungkin kadangkala orang tua tidak memahaminya bahwa itu adalah potensi. Banyak sekali orang tua yang mengeluhkan anaknya yang dianggap itu kelemahan atau kenakalan. Setelah dipahami, ya, direnungkan, ternyata itu adalah potensi. Ya. Nah ini yang pertama adalah tugas orang tua, yaitu mengenal keunikan anak tadi. Ya. Jadi ketika anak bermasalah atau menjengkelkan itu, yang dibahas sebenarnya bukan masalahnya yang membuat kita jengkel, tapi kita berusaha menggali potensi anak itu. Potensinya apa? Kalau potensi itu dikuatkan, insya Allah masalah yang mungkin buat kita jengkel itu dengan sendirinya akan terselesaikan, akan beres. Ini itu prinsip pendidikan fitrah begitu. Ketika anak bermasalah, bukan masalahnya yang kita ungkit-ungkit sehingga kita jengkel, tetapi kita cari potensinya. Setelah potensinya ketemu, maka kita kuatkan. Dengan penguatan potensi itu, insya Allah masalahnya akan selesai. Ya, dengan permisalan, jika terjadi gelap, maka kita enggak akan membahas gelap. Ya, tapi yang kita bahas adalah potensi munculnya cahaya. Maka begitu muncul cahaya, maka gelap dengan sendirinya akan hilang. Nah, ini apa namanya? Yang pertama, yang perlu dipahami orang tua adalah itu tadi. Mengenal anaknya sehingga tahu potensi anaknya, sehingga kenakalannya itu bisa diubah mindset orang tua bahwa itu adalah potensi. Kemudian berikutnya sikap orang tua yang perlu dilakukan adalah menuntaskan diri dulu, ya. Sebab apa namanya, ada orang tua yang sebenarnya itu luka fitrah juga ketika masa lalu, dalam pendidikan masa lalu. Sehingga antara lain ciri-ciri orang tua yang masih belum tuntas gitu ya, yaitu orang tua yang egois, ya, merasa menang sendiri, ya, sedikit anak salah langsung dibentak-bentak, sedikit anak membantah langsung tersinggung, merasa dirinya itu tidak dihargai. Ini sebenarnya adalah gejala-gejala ketidaktuntasan orang tua, sehingga emosinya melejit ketika dirinya disinggung. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diri beliau itu disinggung, dicela orang lain, beliau nggak pernah membalasnya. Ya, beliau terima karena beliau adalah sosok yang paling dewasa, tuntas masa kecilnya. Ya. Nah, ketika mungkin agama Islam ini dihina oleh orang lain, Rasulullah mulai naik apa namanya? Marah. Tapi marahnya Rasulullah adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang tua seharusnya ya ketika melihat kesalahan anak buat jengkel itu, ketika jengkel berarti bisa jadi ada sesuatu yang belum beres pada diri kita. Maka kita harus banyak muhasabah dan melakukan tazkiyatun nafus atau penyucian jiwa. Sebenarnya itu adalah penyakit pendidikan yang ada pada diri orang tua. Maka segera bersihkan. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita sudah memahami potensi anak, kita sudah berusaha untuk mendewasakan diri, tidak mudah emosional, berusaha untuk memaafkan masa lalu ketika dalam pendidikan kita pernah terluka pada masa dulu itu, sehingga kita sekarang mungkin sudah gak emosional lagi. Berikutnya yang ketiga adalah sayangilah anak-anak itu tanpa syarat. Ya, kasih sayang tanpa syarat itu sangat penting bagi anak-anak, ya. Dan anak akan merasakan, dan itu sebenarnya pondasi dasar dari sebuah pendidikan anak, yaitu memberikan kasih sayang kepada anak tanpa syarat. Kita sering sekali menyayangi mereka itu dengan syarat-syarat, ya. Nanti saya belikan sepeda motor, tapi kamu harus begini begitu. Nanti saya antar atau ayah antar atau ibu antar, tapi nanti kamu harus begini begitu. Ya. Walaupun syaratnya kadang-kala adalah hal yang positif, misalnya sholat itu. Ya. Nanti belikan anu bola yang bagus, tapi kamu sholat ya, itu syarat. Maka menyayangi anak itu, terutama yang masih kecil-kecil, yang mereka itu belum balik, ya, belum ada kewajiban untuk ibadah, belum memiliki beban syariat, ya, itu memberikan kasih sayang mereka benar-benar tanpa syarat. Apa sebenarnya sih kasih sayang tanpa syarat itu? Itu kasih sayang tidak berharap kepada anak, tapi hanya berharap kepada Allah SWT. Maka sejatinya kasih sayang tanpa syarat adalah kasih sayang didasari dengan keikhlasan, ya. Kita dalam mendidik anak-anak kita itu bukan berharap anak-anak kita nanti akan membantu kita, akan membalas kita. Itu urusan anak kita. Kita mendidik mereka semata-mata lillah. Ya, bukan berharap balasan dari anak, tapi karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kasih sayang tanpa syarat atau kasih sayang dengan dasar ketulusan, yaitu keikhlasan. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan selanjutnya akan bacakan pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Ibu Dini di Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi, di pertanyaan yang paling pertama tadi, menyinggung anak yang baperan, dan ini ada hubungannya Ustaz. Melanjutkan pertanyaan tentang anak baperan yang tadi, saat ini anak kami perempuan usia 8 tahun yang gampang nangis dan sedih jika temannya ngomong kasar sedikit atau membuli. Bagaimanakah teknisnya Ustaz kami untuk menguatkannya? Sedangkan saya ini adalah single mom atau single parents, dan juga saya tidak punya saudara atau keluarga laki-laki yang bisa menguatkannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, ya. Kembali lagi bahwa ananda itu hatinya itu seperti gelas-gelas kaca, mudah retak. Maka untuk menguatkan gelas itu biar tidak retak, ya penuh dengan kelembutan, penuh dengan kehalusan. Ya, ini adalah anak-anak yang cerdas dalam berperasaan. Nah, ini bukan kelemahan, justru ini adalah potensi. Tapi potensi ini perlakuannya adalah demikian. Tidak banyak, tidak dibentak, dengan dibentak dia akan sakit hati. Ya, tidak, kalau ingin menyalahkan saja itu dengan halus sekali. Ya, betul-betul halus, pelan-pelan itu. Maka tindakan kekerasan, kekasaran, ya, itu sangat menyakiti atau melukai fitrah anak yang demikian. Mungkin kalau anak-anak yang sifatnya adalah commander, ya bahkan ditantang pun mungkin dia tidak akan tersakiti fitrahnya, tidak akan terlukai hatinya itu. Nih, tapi anak yang seperti ini, maka betul-betul kita harus jangan tergesa-gesa ingin segera menguatkan dia menjadi seorang yang pemberani, tangguh, tidak demikian. Karena memang kondisinya demikian. Jadi betul-betul kita jaga biar fitrahnya tidak terluka dengan penuh kelembutan, kesabaran gitu ya. Ketika menegur juga dengan mungkin duduk dulu, ya, Baru kemudian bilang dengan halus, nak, gelasmu tadi kok pecah, kenapa? Nah, mungkin kalau anak-anak yang biasa, yang komander tadi dengan pecah langsung, kenapa dipecahkan? Itu akan langsung mungkin dia gak tersakiti, gak terluka fitrahnya. Tapi kalau anak yang baper ini bisa jadi mungkin dengan diajak jalan-jalan dulu, ya. Karena apa? Dengan pecah kemudian melihat wajah kita yang sudah tidak tersenyum saja, sudah merasa bahwa ini ibu lagi marah. Perasaannya sangat peka ini, ya, perasaannya sangat tajam, empatinya sangat tinggi, tidak tegaan, suka mendahulukan orang lain, ya. Maka hendaknya kita itu berpikirnya positif, ya. Alhamdulillah saya punya anak yang baperan, ya, semoga kelak bisa menjadi seorang konselor, menjadi seorang ustazah yang mengajar di TK, menjadi pengasuh anak yatim piatu, pengasuh pondok, pengasuh anak-anak yang butuh perhatian khusus, ya. Ya. Dan kemudian saya yakin, ya, anak yang seperti ini ketika ibunya sakit pasti dia akan berusaha untuk mendekati ibunya dan merawat ibunya, menanyakan, ibu sakit ya, mana yang sakit. Karena apa? Karena perasaannya sangat peka. Beda dengan anak yang mungkin cerdas di bidang kognitif atau akademis, ya, cerdas dalam berpikir. Mungkin dia pinter, ya, ranking 1, hafalannya bagus, pengetahuannya luar biasa, mudah mengerti, mudah paham ketika dijelaskan, cerdas anaknya. Tapi kadangkala ada yang empatinya sangat rendah, ibunya sakit dia gak peduli, dia mungkin mementingkan dirinya untuk belajar, belajar dan belajar. Jadi ini beda-beda masing-masing anak, ya. Saya yakin anak yang demikian ini, yang baper tadi itu, empatinya luar biasa, ya. Ketika ibunya sakit dia berusaha untuk mengerti, mengerti tentang ibunya. Bukankah ini sebuah kelebihan? Dan ini bukan kekurangan. Dan banyak sekali orang tua yang anaknya demikian, banyak sekali. Ini saya cerita saja, ada seorang ibu-ibu datang kepada saya mengeluhkan anaknya demikian ini. Matematikanya lemah, ya, hafalannya lemah, ya, pokoknya terkait dengan memahami itu lemah, ya. Dia senangnya itu hanya pelajaran cerita, karena terkait dengan perasaan, ya, cerita. Dan ketika ada lomba matematika, lomba apa namanya, menghafal dan sebagainya, dia enggak ikut karena memang dia lemah. Tapi begitu ada lomba bercerita, ya, dia pasti ikut dan bisa menang. Nah, mungkin orang tuanya enggak begitu apa namanya, menghargai tentang bapernya anak ini, ya, sehingga akademisnya lemah, beda dengan kakaknya, sehingga dianggap anak ini masa depannya suram, tidak punya masa depan, sedangkan yang cerah adalah kakaknya yang cerdas dalam berpikir, IQ-nya tinggi. Tapi suatu ketika saya tanya, ketika ibu sakit, siapa yang mendekat ke ibu? Maka ibu itu menjawab, ya, anak ini tadi. Nah, apakah itu bukan merupakan suatu kebaikan dan potensi? Nah, sedangkan anak ibu yang cerdas yang besar itu ngapain? Dia tetap belajar, cuek gak ngurusi ibunya, tapi dia kan belajar. Nah, kira-kira ibu senang diperhatikan atau senang dicuekin? Maka ibu mengatakan, ya, saya senang diperhatikan. Lah, kenapa kok mempermasalahkan anak yang kecil? Kemudian saya tanya ibu itu, bu, anak ibu, ya, yang kondisinya demikian, kira-kira kalau besar cocok jadi apa, bu? Ibu itu bingung, ya, karena dalam pikirannya anak itu masa depannya enggak bagus. Kemudian saya menyebut, bagaimana kalau dia menjadi ahli sejarah? Baru ibu itu terbuka pikirannya, oh iya ya, dia seringnya cerita, ya, cerita tentang sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Nah, bukankah itu sejarah, bu? Dia akan menjadi ahli sejarah yang hebat. Atau mungkin dia jadi menjadi orang yang seorang motivator, ya, yang pandai berkomunikasi, karena dia ketika bercerita di depan orang banyak dia meyakinkan, walaupun dia matematikanya mungkin nilainya jelek. Ini mungkin dia bisa menjadi seorang psikolog atau konselor, ya, menjadi seorang yang apa namanya, pembina dari, kalau misal di kayak di Kementerian Agama itu ada namanya pembinaan masyarakat itu, ya, yang membimbing masyarakat yang bermasalah menghadapi konflik keluarga. Kemudian anak itu bisa menjelaskan dengan penuh kelembutan sehingga mereka tidak jadi berpisah atau bercerai. Nah, ini akhirnya kalau anak demikian itu kan pas dengan potensi dia, yaitu perasaan. Baru ibu itu terbuka. Ya, setelah terbuka justru malah mempermasalahkan kakaknya yang katanya cerdas itu. Akhirnya Ibu Tumor bagaimana menjadikan anak itu menjadi empatinya tinggi, yang tadinya mungkin dianggap hebat, setelah terbuka pikirannya justru yang dianggap bermasalah malah kakaknya yang besar, yang katanya cerdas tadi, tapi ternyata cueknya luar biasa, gak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah ini antara lain contoh ya, kasus nyata yang mungkin sebagian orang tua mempermasalahkan anaknya yang baper tadi, tapi ternyata itu adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa. Ya, sebab banyak sekali peran-peran di masyarakat yang membutuhkan perasaan, ya, yang dominan, bukan pada dominan di berpikir maupun fisik, tapi ternyata perasaan, yaitu antara lain empati, pengertian, ya, kelembutan dan sebagainya. Demikian walam bisawab. Teknisnya adalah dengan tadi, yang pertama mindset ibu bahwa itu bukan masalah, itu adalah potensi. Itu mindset dari orang tua. Nah, kemudian menghadapi anaknya adalah betul-betul seperti kita memegang gelas kaca. Ya, penuh dengan kelembutan, kehalusan, menegurnya juga dengan cara yang mungkin tidak langsung. Ya, tidak langsung. Jadi contohnya misal anak berbuat kesalahan, ya kita mungkin ajak keluar dulu, ajak makan bareng dulu, baru kemudian kita sampaikan. Kalau langsung tegur, itu bisa melukai fitrahnya. Nah, kalau luka fitrah ini kemudian terlalu dalam, itu nanti besarnya itu bisa bermasalah bagi anak itu. Bisa menjadi minder, ya. Bisa mungkin apa namanya, mudah marah yang tiba-tiba. Karena luka-luka fitrah itu yang ketika kecilnya mungkin terlalu dalam lukanya. Akibat apa? Mungkin ketidaktahuan orang tua ingin segera anaknya menjadi pemberani, menjadi tangguh, akhirnya dididik secara maskulin, ya. Ini. Nah, ini apa namanya, cara yang ibu lakukan. Terus kemudian dengan kondisi single parent sendirian ini, maka setidaknya ada pengganti sosok ayah. Ya, pengganti sosok ayah itu bukan berarti ibu harus menikah lagi atau mendatangkan ayah pengganti dari ayah yang sebelumnya. Tapi pengganti sosok ini adalah bisa jadi pamannya, mungkin adiknya ibu, atau mungkin kakaknya, kakak laki-lakinya ibu, ya. Itu menjadi sosok pengganti. Atau mungkin ketika di sekolah, ya. Kalau anak itu mungkin ada gurunya yang ustad, ya. Ya, mungkin di SD, ya. SD anak-anak itu gurunya adalah sosok ustad, itu bisa menjadi pengganti sosok ayah di sekolah. Karena apa? Karena anak ini, walaupun setiap wanita itu dominan di femininitas, ya. Sifat feminin, tapi setiap wanita pun juga butuh sifat maskulin. Walaupun mungkin kadarnya sekitar 75% feminin, 25% maskulin, tapi tetap harus ada maskulin. Sebab kalau tanpa ada maskulin ini, nanti terlalu lemah dia itu. Demikian juga laki-laki. Laki-laki walaupun dominan di maskulin, tapi setidaknya juga memiliki sifat feminin, yaitu kelembutan, yaitu setidaknya 25% lah. Itu juga ada sifat femininnya. Maka teknisnya yang untuk menguatkan anak itu biar muncul maskulinitasnya, walaupun hanya sekian persen sedikit, ya, itu adalah dengan didekatkan dengan sosok ayah, ya, yang tadi bisa mahramnya, ya, atau siapapun yang ketika mendekatkan sosok ayah itu adalah tidak melanggar syariat. Intinya adalah demikian, ya. Wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Jadi kesimpulannya, bapak-bapak, ibu semua, belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun ini, akhirnya sejatinya belajarnya anak itu tidak bisa dibatasi dengan tembok-tembok kelas. Belajarnya anak itu tidak bisa dibatasi pada jam-jam pelajaran. Dan belajarnya anak juga tidak bisa dibatasi dengan cara-cara tertentu yang diseragamkan pada semua anak. Maka kita harus memahami hal ini, ya. Maka kita berusaha untuk proses belajarnya anak itu juga sering-seringlah untuk mengenal kehidupan nyata, karena tidak harus dibatasi dengan tembok-tembok kelas. Kemudian belajarnya anak bukan hanya sebatas ketika jam sekolah, tapi mungkin bisa jadi berlanjut sampai di rumah, di lingkungan, sehingga terjadilah kesatuan antara belajar di sekolah dengan di rumah, bukan sesuatu yang terpisah. Kemudian metodenya pun, ya, cara bagaimana anak itu belajar perlu dipahami kondisi masing-masing anak. yaitu yang pertama fase perkembangannya, yaitu pada usia berapa, itu ada metodenya sendiri. Yang kedua adalah bahasa cintanya yang dominan itu apa. Yang ketiga adalah gaya belajarnya anak itu dominan di apa. Yang keempat adalah, yang perlu diperhatikan adalah bakatnya anak itu yang dia dominan adalah apa. Nah, ini antara lain menjadikan anak nanti bisa belajar dimanapun, ya, bisa belajar kapanpun dan bagaimanapun. Nah, makanya kita sebagai pendidik itu jangan berpikir bahwa pendidikan itu harus selalu terpagar, ya, tempatnya. Kita jangan berpikir pendidikan selalu terbatasi waktunya atau metodenya yang harus sesuai dengan ketentuan dari lembaga itu, sehingga semua anak metodenya harus sama. Tidak harus demikian, karena mereka anak-anak adalah butuh kemerdekaan dalam belajar, ya, merdeka dalam mengungkapkan rasa cintanya, merdeka dalam mengekspresikan cara belajarnya, dan merdeka dalam menumbuhkan potensi yang unik pada dirinya masing-masing. Nah, ini yang perlu dipahami. Dan kesimpulan pada kesempatan kali ini, ya, yang judulnya tadi telah kita sebutkan, yaitu belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.